Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahabbati fillah, kaum muslimin wal muslimat, wa abnai talab rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah seperti biasanya pada malam Kamis kita lanjutkan bacaan dari Matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Terakhir kita telah selesaikan apa yang disebutkan oleh Syekh dari hadis yang ke-12, hadis tentang mukmin, seorang mukmin yang kuat imannya. Sebelum kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, min babi asyai' bisyai' yuzkar, dalam rangka saling mengingatkan, tidak terasa kita telah memasuki awal daripada tahun Hijriyah yang baru, yang dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat istimewa di dalam Islam, bahkan disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, afdalul ashhur al-hurum, bulan haram yang paling mulia, syahrullahi al-muharram, bulan Muharram, bulan Allah yang paling mulia dari bulan-bulan haram adalah bulan Muharram. Seperti yang kita ketahui, bulan haram dalam kalender Hijriyah ada 4 bulan, 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ada 1 yang terpisah, yakni Rajab. Di antara 4 bulan tersebut, kata Al-Hasan Al-Basri, yang paling mulianya adalah Al-Muharram. Waqala, beliau juga menyebutkan, innallaha iftataha as-sanata bisyahril haramin, dan Allah telah membuka tahun dengan bulan haram, yakni bulan Muharram. Tahun Hijriyah dibuka dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Dan bulan-bulan haram ditutup dengan bulan Muharram. Bulan haram yang 3 yang berurutan ditutup dengan bulan Al-Muharram. Kemudian Al-Hasan Al-Basri melanjutkan, falaysa syahr fi sanati ba'da syahri Ramadan a'zam 'indallah min al-Muharram. Dan tidak ada bulan dalam 1 tahun setelah bulan Ramadan a'zam, yang lebih agung 'indallah, di sisi Allah, min al-Muharram, dari bulan Muharram. bulan yang sangat mulia. Di antara bulan haram yang empat, dia yang paling mulia. Di antara seluruh bulan dalam kalender Hijriyah, dia yang kedua setelah Ramadan. Menunjukkan agungnya bulan yang satu ini, yang saat ini kita berada di dalamnya. Bahkan Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau menyebutkan kanu yu'azzimuna thalatha asharatin. Dahulu mereka para salaf yu'azzimuna thalatha asharatin, 3 dari 10 hari, 3 dari 10, afwan, 3 dari 10. Yang pertama, 3 yang pertama ada 10 hari, yakni 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ini diagungkan oleh para ulama, diagungkan oleh para salaf. Mereka sangat bersemangat dalam beramal, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang merugikan mereka. Semangat. 10 yang pertama yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu 10 awal dari bulan Zulhijjah yang telah lalu. 10 awal dari bulan Zulhijjah. Adapun yang terakhir yaitu 10 awal dari bulan Muharram. Diagungkan oleh para ulama, mereka bersemangat melakukan amalan pada hari-hari yang telah disebutkan. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menuntun kita, memberi kita petunjuk untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini. Memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahi al-muharram. Puasa yang paling afdal, yang paling mulia ba'da ramadhan, setelah puasa Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Al-Muharram. Pada bulan Muharram. Kemudian Nabi lanjutkan, wa afdalu salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib yaitu salat malam. Salat witir, salat tahajud, ini salat yang paling afdal setelah salat wajib. Adapun puasa, yang paling afdalnya adalah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan yaitu berpuasa pada bulan Allah, bulan Al-Muharram. Kemudian hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam 10 Syawal daripada bulan Muharram tersebut, ada satu hari yang Nabi di sana sangat menekankan kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Yaitu puasa pada hari Asyura. Pada hari Asyura disebut Asyura karena dia berada pada hari ke-10. Asyr, Asyura. Hari ke-10 dari bulan Muharram. Sangat ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam berpuasa di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, siyamu yaumi Asyura, berpuasa pada hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Aku mengharap kepada Allah, ayyukaffira as-sanata allati qablah, agar Allah ampuni dosa-dosaku tahun lalu, tahun yang telah lalu. Jadi fadilah daripada puasa tersebut, agar Allah ampuni dosa di tahun yang lalu. Sangat dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Namun hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ternyata puasa pada hari Asyura ini bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang Islam, namun juga dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Mereka juga mengagungkan hari ke-10 dari bulan Muharram. Sebagaimana yang disebutkan, kata para sahabat, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara. Ya Rasulullah, hari 10 tersebut dari bulan Muharram juga diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa idza kana al-'amul mukbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Insyaallah tahun depan, mendengar kabar tersebut dari para sahabat bahwasanya orang Yahudi, orang Nasara, mereka juga berpuasa mengagungkan hari ke-10 dari bulan Muharram, maka Rasul mengatakan, insyaallah tahun depan kita akan puasa pada hari ke-9-nya. 9 sama 10. Tujuannya agar menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara. Maka sangat ditekankan puasa Asyura, yaitu puasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan juga ditekankan untuk kita berpuasa pada hari ke-9-nya, untuk menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara. Namun kalau seandainya kita luput dari berpuasa di hari ke-9, maka untuk menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara, tidak mengapa kita berpuasa pada hari ke-10 dan 11. terkait puasa Asyura ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, afwan, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, puasa Asyura ini memiliki tiga tingkatan. Puasa Asyura memiliki tiga tingkatan. Tingkatan pertama, siyamu thalathati ayyam, berpuasa selama tiga hari. Terkait puasa Asyura ini disebutkan ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu berpuasa selama tiga hari, yaitu hari ke-9, kemudian Asyura hari ke-10, dan terakhir hari ke-11. Ada riwayat menyebutkan tentang pendapat ini, namun disebutkan oleh para ulama bahwasannya hadis yang menunjukkan tentang tiga hari berpuasa menemani puasa Asyura 9, 10, 11, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Namun ada lanjutannya, ini yang penting. Bagaimana mereka muamalah dengan hadis? Disebutkan oleh Ibn Rajab, wa warada fi'lu dhalika an ba'di salafi min babi al-ihtiyat. Amalan ini, yakni tiga hari berpuasa, 9, 10, 11, awalnya disebutkan hadisnya dhaif. Kemudian dilanjutkan, amalan ini berpuasa tiga hari, terdapat riwayat an ba'di salaf, dari sebagian para salaf. Biarpun hadisnya dhaif, para ulama salaf mengamalkan. Apa tujuannya? Min babi al-ihtiyat, untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati, karena bisa jadi terkadang kita berpuasa selama dua hari, di hari 9 dan hari 10, kita menghitung telah masuk Muharram, namun ternyata belum masuk Zulhijjah, jadi 30. Jadi kita awalnya mengira puasa 9 pada 9 dan 10, namun ternyata pada hakikatnya kita berpuasa pada 8 dan 9, tidak terkena hari ke-10. Makanya disebutkan mimbabil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Mereka mengambil pendapat berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Ada riwayatnya dari para salaf, walaupun hadisnya dhaif. Beginilah para ulama bermuamalah dengan hadis, menunjukkan dalamnya ilmu mereka. Dan sebagai contohnya, ada juga hadis yang sahih dari Nabi, namun para ulama tidak mengamalkannya. Ada hadis sahih, namun ada sebagian ulama tidak mengamalkannya, yaitu hadis yang menunjukkan tentang Rasulullah menjamak salatnya. menjamak salatnya dalam keadaan beliau tidak safar, beliau tidak sakit. Dalam keadaan beliau sehat, beliau bermukim seperti biasa. Namun beliau menjamak salatnya. Ini hadis sahih. Namun sebagian ulama tidak mengamalkan hadis ini. Ada sebagian berpendapat ini kekhususan Nabi. Namun ada juga para ulama yang berpendapat demikian. Yang ingin kita sebutkan adalah berhati-hati dalam kita menyebutkan tentang sesuatu yang mungkin ilmu kita belum sampai pada tahap yang telah kita sebutkan. Makanya dalam kitab-kitab ada para ulama yang memasukkan hadis dhaif, hadis palsu. Di sana ada perkara yang mungkin menurut ulama tersebut ada manfaatnya. Tidak serta-merta ditolak, juga tidak serta-merta diterima. Butuh penjelasan dari para ulama. Termasuk puasa pada hari Asyura. Hadisnya dhaif, namun para ulama ada yang mengamalkannya. Bukan karena hadisnya, namun untuk kehati-hatian. Adapun tingkatan kedua daripada puasa Asyura, yaitu berpuasa selama 2 hari. Puasa pada hari 9 dan hari ke-10, atau berpuasa pada hari ke-10 dan 11 ketika terluput dari hari ke-9. Wa alaihi aktsaru al ahadith wa huwa alladhi waradat bihi as-sunnatu, dan banyak hadis yang meriwayatkan tentang puasa derajat kedua ini, yakni cuma 2 hari, 9 sama 10, atau kalau luput dari hari ke-9 boleh 10 dengan 11. Adapun yang terakhir yaitu berpuasa pada hari ke-10 saja. Ifradu Asyura bis-siyami wahdah. Cuman berpuasa pada hari ke-10. Wa hadza jaizun ghairu makruhin. Kata Ibnu Rajab, afwan, kata ini disebutkan dalam Zadul Ma'ad Ibnu Al-Qayyim, berpuasa pada hari ke-10 cuman 1 hari saja, wa hadza jaizun, ini boleh, ghairu makruhin, tidak dimakruhkan. Dan pendapat yang pertama ini juga dipilih oleh guru kita Ustazuna al-Ustaz Usama Faisal Mahri hafizahullahu ta'ala. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah seputar puasa Asyura yang mungkin sebentar lagi akan berjumpa dengan kita. Penting bagi kita untuk menyiapkan diri 10 awal bulan Muharram, bulan yang mulia ini, dengan amal-amal saleh. Begitu juga meninggalkan amalan-amalan yang di sana tidak ada manfaatnya, bahkan amalan-amalan yang dosa. Tayyib, ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Dari matan Jawami'il Akhbar, yang ditulis oleh Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-Hadisu Al-Thalisu Ashar. Hadis yang ke-13. عن An Abi Musa Al-Ash'ari. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini, seorang mukmin, lil-mu'mini, bagi mukmin yang lain, kalbunyani, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang sebagiannya mengikat bagian yang lain. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'da, seorang mukmin bagi mukmin yang lain kal-bunyani, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang sebagiannya mengikat bagian yang lain. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan dengan menjalin jari jemarinya, kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, Rasul mengisyaratkan dengan jari jemarinya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ke-13 ini hadis yang agung yang disebutkan oleh Syekh tentang keadaan seorang mukmin bagi mukmin yang lain. Secara zahir yang kita pahami apa yang disebutkan, maka menunjukkan keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu memiliki ikatan, memiliki hubungan. Namun sebelum kita masuk penjelasan Syekh mengenai hadis yang ke-13 ini, seperti biasanya ketika kita melewati hadis demi hadis yang disebutkan oleh Syekh, tentunya kita melewati perawi-perawi yang berbeda dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, periwayat-periwayat hadis yang berbeda-beda. Dan hadis yang ke-13 ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Perlu kita sebutkan biografi beliau secara ringkas, yang tujuannya agar kita mengenal siapa itu sahabat Nabi, bagaimana keutamaan mereka, agar ketika kita telah mengetahui keutamaan mereka, kita bisa membela mereka di saat mereka para sahabat dilecehkan, direndahkan kehormatannya, dan kejelekan-kejelekan yang lain yang disebutkan tentang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Musa al-Ash'ari beliau bernama Abdullah. Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais bin Salim. Bin Harb. Bin Amir bin Al-Ash'ari. Bin Al-Ash. Dan beliau masyhur dikenal dengan nama Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau berasal dari kabilah Al-Ash'ari, kabilah yang luar biasa lembut, kabilah yang sangat dihormati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Juga insyaallah kita akan sebutkan bagaimana keutamaan kabilah ini. Dan Abu Musa al-Ash'ari min ahadi sahabah alladhi hajara ila ardil Habasyah. Beliau termasuk salah satu sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Beliau salah satu sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. InsyaAllah keutamaan lainnya dari keutamaan beliau, keutamaan kabilah beliau, bagaimana perhatian beliau dengan ilmu agama, InsyaAllah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.